santos alaka kota kola makolonguru kilomete lo tuku sambora zela kera sibandepo tokola mukana sosa ya mwe tokola mukana sosa ya mbogu na maboko bandepo Tango ya kokende kelasi toko bima kelasi wandepo.